Sir Arya, Pia Valen, Sakura, Surabaya, Tera Mania, Serra di Goiás. Pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu kasih. Kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu.